never knew that in my direction. So thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Let me call it, may love how you put it on. Got the only key to how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Por eso ni mal y no soy quien me da. Lagi dengan saya, DJ Alia, Remix. yan, pang malawang pa orang tua ye. Yeah. Inga jo mo masusuga aton da. Oh ngana, jadi orang jangan bede. Pang bapili marga ya ye. Yeah. Ngana dengar ini mana baking tuli tuli. Aku terbang jauh di stasiun. Aku cari cewek sampai tomohon. Entah lu mau jadi apa lido sampai begini. Sisi hatinya nampu dan bobo. Ngana pega ya so sama deng beta. Semua mampu kamar kumba jalan plan. Kumba telpon patah mana ada pulso. Sonda normal dalam hari kong ambil mama temas. Kalau mama tahu kan ada parako. Dapat veto sekarang mama setang kan ada paveto. Tarik talinya kong gak dapat iko. Padahal kong papa di mama ke Meksiko. Dapat veto anak lima jo sampai besok dapat veto. Dengar lagu Paradise kong play kong prima jo. Kebagi yang di rumah katanya ada iko. Sudek sudek sudek. So itu dia gak pa om belo sampai pa om rito. Jangan ya sama deng bocah yang gak beres gak namo iko. Ngana iko ngana iko babi. Jaga jutu pasar supaya mama naga veto. Atau jaga jutu kios papa dah di level leader. Dapat veto. Lepim tempo dan cegaria ahmata. Papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa dang, papa Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, Papadang, we'll be right back.